Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan daras pelajaran kita dari kitab Al-Wajibat, dan kita sedang pada pembicaraan tentang syurutu la ilaha illallah. Syurutu la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama sab'ah. Apa saja? Kawan, jadi pertama ilmu, kedua yakin, ketiga al-ikhlas, yang keempat al-asidqu, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Kita telah bicarakan tentang syurutu la ilaha illallah. Sampai mana pembicaraan kita? Sampai mana? Ikhlas. Yang pertama ilmu, yang kedua al-yakin, yang ketiga al-ikhlas. Sekarang kita masuk pada as-sidqu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara syurut la ilaha illallah adalah as-sidqu, al-munafi lil-kadzib. Di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidqu, yang artinya jujur, yang menolak sikap al-kadzib, itu dusta. As-sidqu, apa itu as-sidqu? Jujur, apa itu jujur? Apa jujur itu? As-sidqu. As-sidqu. Sekarang kalau ditanya, ini hari apa? Hari Sabtu. Anda telah jujur, telah benar. Berarti jujur itu apa? Sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhwah harus memiliki sikap as-sidqu. Sikap as-sidqu, sikapnya seorang mukmin. Lawannya al-kadzib, sifatnya orang munafik. Ini penipu. Dia menipu. Dia dusta dengan apa yang dia ucapkan. Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin, ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Terus terakhir, ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Kunu wa kunu ma'as shadiqin, dan selalulah anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Nabi kita juga memerintahkan alaikum bisidqi, jadilah anda orang yang jujur. Wajib bagi anda untuk jujur. Jujur yang paling mendasar ikhwan, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, jujur terhadap ucapan kalimat dia, kalimat la ilaha illallah. Adapun kadzib adalah sifatul munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang orang-orang munafik sebagaimana di antaranya umpamanya dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin. Sebagian orang ada yang mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, Padahal kata Allah mereka itu bukan orang-orang mukmin. Mereka itu bukan orang mukmin, alias dusta. Pengakuan dia dusta. Enggak cocok dengan kenyataan dirinya. Antara ucapannya dengan yang ada dalam hati dia enggak cocok. Lebih jelas lagi Allah katakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Orang munafik itu kalau dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penekanan dan penegasan, "Ya Rasulullah, saya bersaksi engkau adalah utusan Allah." Allah katakan, "Allah tahu ya Muhammad engkau utusan Allah, dan Allah bersaksi ya Muhammad bahwa orang-orang munafik itu pendusta." Pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala bagaimana membongkar dalam ayat yang paling banyak tentang orang-orang munafik? Karena ini orang ini adalah bunglon. Dia penampilannya berbeda dengan hakikatnya. Penampilannya berbeda dengan hakikatnya. Penampilannya mengagumkan, masya Allah, mengagumkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau dia tampil, kalau kamu lihat jasadnya, jasadnya itu menakjubkan. Artinya tampilannya itu menakjubkan. Koyok-koyok, kata orang Jawa. Koyok-koyok. Dan kalau dia bicara, wa iyaqulu tasma' li qaulihim. Kalau dia bicara, kamu akan dengarkan perkataannya. Orang munafik kalau bicara dengan sumpah-sumpah, dengan penekanan-penekanan, sehingga banyak bersumpah itu diantaranya adalah diantara model orang-orang munafik, dengan sumpah untuk menekankan apa yang dia sampaikan, sehingga mengobral sumpah, suka mengobral sumpah untuk membuat orang yakin percaya dengan apa yang disampaikan, karena asalnya dia pendusta. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejujuran ini adalah asas kehidupan seorang mukmin. Jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini tuntutan yang paling mendasar. Jangan sampai ada kedustaan dalam mengucapkan la ilaha illallah, karena ini akar kebahagiaan yang akan didapatkan seorang hamba. Akar kebahagiaan. Kalau dia tidak jujur, berarti dia kehilangan akar kebahagiaan. Coba sekarang dibaca perkataan Syekh. As-sidqu wa dalilu. Baca. Iya, ayat pertama yang beliau bawakan dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif lam mim, ahasibannasu ay yusraqu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah katakan alif lam mim. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka kalau mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladina min qablihim, dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Falayalamanallahu alladina sadaqu wa layalamanal kadhibin, yang dengan ujian Allah itu maka Allah akan mengetahui mana orang yang mereka jujur dengan keimanannya dan mana orang yang mereka dusta dengan pengakuan keimanannya. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman akan Allah sertai ujian. Setiap orang yang mereka mengaku dirinya iman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana letak kejujuran dia dalam mengucapkan, mengikrarkan kalimat-kalimat iman. Dan saya rasa yang demikian adalah model semuanya. Ada ujian, ada ujian. Sekolah ada ujiannya. Memang benar-benar bisa enggak selama ini menangkap pelajaran yang diajarkan itu. Pertemanan kadang ada ujiannya, diuji. Ini betul-betul akan pengen menjadi teman sejati atau hanya memanfaatkan saja. Ada ujiannya, akan teruji. Langsung atau tidak langsung ternyata akan teruji. Termasuk untuk mengetes keasliannya diuji. Fitnah, walaqad fatanna fitnah, itu dari kata-kata fatana dzahab, apabila emas itu dibakar. Emas dibakar, yang apabila emas ini dibakar akan kelihatan ini emas asli atau emas palsu. Emas yang asli akan menunjukkan keasliannya, emas yang palsu akan meleleh dan akan kebongkar, akan kelihatan kepalsuannya. Demikian pula orang mukmin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dia akan menunjukkan kejujuran imannya. Dan orang munafik, maka dia akan menunjukkan kedustaan dia dalam beriman. Maka kalau antum baca lagi dalam surat Al-Ankabut juga, ayat bawahnya lagi nanti ada kalimat wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Sebagian orang ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan. Akan tapi apa kata Allah? Fa idza udhiya fillah, kalau mereka ini diuji, diganggu, atau mereka mendapatkan gangguan gara-gara keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia anggap gangguan ini seperti azab. Lalu dia pengen lepas dari azab, artinya dia kemudian tinggalkan keimanan dia kepada Allah supaya tidak terkena gangguan. Menunjukkan dia tidak istiqamah atau dia tidak jujur dengan keimanannya itu. Ujian akan Allah jadikan sebagai yaitu cara untuk menunjukkan orang ini benar-benar beriman atau tidak. Seorang mukmin, ujian itu sesuatu yang dia sadari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ujian yang menimpa seorang mukmin, semakin iman, semakin kualitas imannya meningkat, semakin berat ujian akan ditimpakan oleh Allah. Rasul kita mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdah ibtalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, justru Allah akan uji. Sehingga semakin kecintaan Allah besar kepada seorang hamba, semakin besar ujian yang akan Allah timpakan kepada hamba itu. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat balaan? Yang paling berat ujiannya siapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan, asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal dengan para nabi, kemudian orang semisal dengan para nabi. Sehingga semakin tinggi derajat imannya ikhwan, dia akan semakin menghadapi ujian-ujian yang lebih berat. Kata ungkapan, pohon itu kalau semakin tinggi maka terjangan anginnya semakin kuat. Itu sudah wajar. Iman itu kalau semakin tinggi, maka ujian pun akan semakin berat, sehingga akan lebih menunjukkan kekokohan dan ketegaran iman seseorang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ujian terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah akan diuji oleh Allah dalam medan lapangan kehidupan. Katakanlah ujian di antara ujian la ilaha illallah, yang kalimat ini menuntut kita mentauhidkan Allah SWT, jangan sampai yaitu musyrik. Diuji di antaranya umpamanya dengan kesenangan, karena ujian itu bisa menyenangkan menurut standar hawa nafsu kita, bisa menyusahkan menurut standar perasaan kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang kalian anggap tidak menyenangkan atau yang kalian anggap menyenangkan. Sehat ujian, harta ujian, sukses ujian. Sebaliknya juga miskin ujian, sakit ujian, kegagalan dalam usaha adalah ujian. Ini ujian semuanya. Yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan, ini semuanya ujian dari Allah SWT yang dituntut bagaimana Anda bersikap yang benar di tengah-tengah ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah Anda akan bersikap di atas kebenaran? Apakah Anda akan tegak jujur di atas keimanan Anda? Ataukah Anda akan luntur? Ini akan hilang, akan runtuh bangunan iman Anda dengan ujian itu. Contoh, waktu Anda atau diuji Allah dengan yang menyenangkan, diuji dengan tawaran harta yang banyak. Tapi syaratnya ada loh, syaratnya ada loh, syaratnya kamu gak usah bicara tauhid, gak usah mendakwahkan tauhid, gak usah bicara tentang tauhid syirik, gak usah bicara. Sudah kamu pengen sugih, ini harta nyoh digelondor ke rekeningnya. Ujian. Apakah dia nanti betul-betul jujur bahwasanya tauhid ini segala-galanya, atau ternyata hanya untuk ya ini mencari apa yang diinginkan? Ikhwani fillah, Rasul kita telah diuji oleh Allah SWT, baik dengan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Nabi ketika berdakwah kalimat la ilaha illallah, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan sukses, akan untung. Rasulullah diuji dengan dakwahnya ini. Satu di antara ujiannya dengan hal yang menyenangkan. Datang orang kepada Nabi menawarkan, ya Muhammad, dia ada utusan Quraisy, utusan orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, kalau engkau dengan dakwahmu itu yang engkau cari adalah kepemimpinan, Anda akan kami jadikan orang nomor satu dan kami semuanya akan taat kepadamu. Ya Muhammad, kalau yang engkau cari dengan dakwahmu itu adalah harta, akan saya kumpulkan hartanya orang Quraisy, lalu Anda menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Ya Muhammad, kalau yang Anda cari dengan dakwahmu itu adalah wanita, akan kami pilihkan yang paling cantik di antara wanita Quraisy, wanita ini Mekah. Ya Muhammad, kalau Anda dengan dakwah Anda itu karena ada sesuatu yang membuat Anda harus berobat, akan saya obatkan berapapun biaya yang harus dikeluarkan, akan kami tanggung. Ini ujian. Tawaran-tawaran yang menarik, menyenangkan, yang syaratnya itu supaya tidak lagi mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan bayangkan ujian ini hanya datang kepada Rasulullah, tapi bayangkan kira-kira kalau ujian ini datang kepada antum, itu bagaimana kira-kira? Nih tawaran nih, mau gak jadi gubernur? Gak usah presiden lah, gubernur. Atau jadi bupati. Nomor satu, orang nomor satu di wilayah kita. udahlah kita angkat gratis, nggak usah pakai biaya-biaya, nol, biayanya nol rupiah. Gimana kira-kira? Ikhwani fillah. Tapi ini bersyarat. Enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini. Yang syaratnya berat-berat berkaitan dengan ya ini mandeknya aktivitas akidah dan dakwah tauhid. Apa kata Nabi ikhwan? La wada'u syamsa bi yamini wal qamara bi shimali ala an afruka hadzal amra. Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya mereka menghentikan, supaya saya menghentikan perkara dakwahku, tidak akan saya tinggalkan dakwah yang aku lakukan sampai Allah Subhanahu telah menghancurkan perkaraku atau memenangkan urusanku. Tekadnya Nabi, jujurnya Nabi dalam membawakan dakwah tauhid. Karena ini perkara yang paling menentukan selamat dan tidak selamatnya manusia dalam kehidupan. Tawaran apapun tidak mempan untuk menghentikan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian ikhwan. Demikian pula ujian berkaitan dengan hal-hal yang menyusahkan. Lihat bagaimana ujian yang menimpa para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Bagaimana para sahabat mereka menderita dengan keimanan mereka dan penderitaan yang mereka alami semata-mata karena mereka ingin bertauhid kepada Allah. Bukan karena ingin merongrong kekuasaannya, bukan karena ingin menggolengkan kekuasaan, bukan karena berulah tingkah akhlak yang buruk karena mengganggu ketenangan masyarakat. Enggak. Semata-mata hanya ingin beriman kepada Allah, bertauhid yang benar. Hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak musyrik. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka itu melakukan berbagai macam penyiksaan-penyiksaan kecuali semata-mata hanya gara-gara mereka ingin beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Sehingga iman mereka yang menggerakkan manusia, mereka ingin menyiksa. Tukang sihirnya Fir'aun, ikhwan, ketika baru dipersiapkan untuk menghadapi Musa, apa yang dijanjikan Fir'aun? Kalau engkau kalian menang, bukan hanya hadiah-hadiah yang mengalir, tapi kalian akan jadi orang-orang dekatku. Janji Fir'aun. Akan tapi lihat ketika ahli para tukang sihir ini berbalik, beriman kepada Nabiullah Musa. Setelah dia melihat mukjizat yang ditampilkan oleh Musa, yang ini bukan sihir. Lalu tukang sihir mereka beriman kepada Nabiullah Musa. Apa kata Fir'aun mengancam para tukang sihir? Kalian beriman sebelum minta izin kepadaku, la uqatti anna wa la usallibanna. Oh, akan saya potong tangan dan kaki kalian dan akan saya salib kalian. Ancaman. Akan tapi keimanan yang ada di hatinya para tukang sihir tidaklah tergoyahkan dengan ancaman Fir'aun. Dia jujur menunjukkan sebagai seorang mukmin bahwa iman yang menancap di dirinya tidak dusta. Lain dengan orang yang mereka tidak jujur sampai nancap di hati ikhwan. Heraklius ketika datang surat dakwah Nabi, Ketika Heraklius telah bertanya kepada Abu Sufyan, yang waktu itu masih dalam kelompok orang kafir, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perihal Rasulullah SAW. Kesimpulannya, sampai dia ingin seandainya nanti ketemu dengan Rasulullah, akan dia cuci kakinya Nabi. Dia ingin sekali beriman karena ini yang telah diberitakan dalam kitab yang telah dia baca. Maka sekarang Herakles diuji antara keimanan dengan kekuasaan. Di ruangan aula kerajaan ditutup semuanya. Udah dipersiapkan, ditutup semuanya. Kemudian para pembesar-pembesar dikumpulkan semuanya. Kemudian Heraklius menyampaikan kepada mereka berkaitan dengan keinginan Heraklius untuk mengimani kepada nabi yang telah diberitakan, menyatakan keimanan kepada nabi yang telah diberitakan dalam kitab dan sekarang telah datang. Begitu semua pembesarnya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Heraklius, mereka semuanya berontak dan ingin keluar ruangan, akan tapi ruangan telah dikunci semuanya oleh Heraklius. Setelah Heraklius telah putus asa, ternyata mereka menolak keinginan untuk mengimani nabi yang telah ada di depan mata. Apa kata Heraklius? Sesungguhnya kami hanya menguji kalian dan kami telah mengetahui bagaimana keteguhan kalian di atas agama kalian. Maka mereka pun kembali sujud kepada Heraklius. Khawanillah, keimanan Heraklius sesuatu yang belum jujur dia mengucapkannya sehingga dia tembus sampai ke hatinya, maka dia gadaikan keimanannya dengan kekuasaan yang dia dapatkan. Ujian akan datang menguji nilai-nilai keimanan yang kita miliki, termasuk ikhwan, al-imanu bil ghaibi, iman kepada Allah yang gaib akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi, agar Allah tahu siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang gaib. Dan ujian ini berkaitan dengan dimudahkannya dia untuk melanggar larangan-larangan Allah, sejauh mana hati dia menyimpan keimanan kepada Allah yang gaib. Bani Israel gagal, diuji oleh Allah gagal, diuji oleh Allah untuk tidak berburu di hari Sabtu, Ashabus Sabti. Di hari Sabtu ini, hari larangan berburu, justru ikan-ikan buruan itu muncul teng pratungul, banyak sekali membuat ngiler orang yang mereka melihat ini penampakan ikan-ikan itu. Yang hari Jumat, apa hari hari A, apa Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan biasa, enggak muncul-muncul. Gak muncul-muncul, kalau munculnya 1-2 biasalah, gak tertarik orang. Tapi khusus hari Sabtu, Masya Allah, ikan ini luar biasa. Ujian. Maka mereka pun akhirnya cari cara, bagaimana caranya bisa dapat ikannya, tapi gak kelihatan ngelanggar aturannya. Ini utaknya Bani Israel. Utaknya Bani Israel. Ini yang dinamakan dengan ilah. Hilah, berbuat hilah, tipu daya. Maka pasang jala di hari Jumat, pasang jolonya di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu enggak diapa-apain, hari Ahad baru diambil. Seandainya ada ikan yang masuk jala, ya salai dewi ini. Oh, panen banyak, panen banyak. Semakin mereka tidak bertobat, tidak semakin mereka tidak sadar, maka Allah turunkan azab, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian ketek-ketek elek, jadilah kalian kera-kera yang buruk. Jazaan wifaqah, balasan sesuai dengan pekerjaan mereka, pelanggaran mereka. mereka melakukan pelanggaran yang zahirnya mereka tidak melanggar, sehingga mirip dengan apa yang sudah Allah inginkan. Ya kawan, antum cari binatang di dunia ini yang paling mirip dengan menungso apa? Hah? Semua kewan-kewan antum kumpulkan, terus yang paling mirip dengan orang apa? Ketek. Ketek yang paling mirip. Song rokok, bisa gitar, bisa gitaran, bisa disco. Ketek yang paling mirip dengan manusia, ketek. Antum bawa kerbau, oh enggak mirip. Antum ambil lagi kambing, oh enggak mirip. Ulo, oh apa maneh enggak mirip. Wah, macam-macam enggak mirip semuanya, paling mirip ketek. Maka layak dan pantas kalau Allah hukum mereka menjadi ketek, menjadi kera-kera. Sehingga kalau Darwin kemudian mengeluarkan teori keturunan manusia itu keturunan ketek, ya memang itu kakek moyangnya Darwin. Tapi kalau muslimin, kakek moyangnya adalah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Para sahabat diuji Allah. Di hari ihram, larangan ihram adalah berburu di antaranya. Saat hari Allah melarang berburu ini, saat ihram ini, Allah datangkan binatang buruan, yanaluhu aitikum, yang bisa diambil dengan tangan-tangannya atau dengan tombak-tombaknya, orimahikum, sehingga sangat gampang untuk didapatkan. Akan tapi mereka sadar ini ujian dari Allah SWT yang tidak boleh dia kemudian terjebak pelanggaran dengan ujian Allah ini. Hakikat ujian Allah ikhwan adalah dimudahkannya Anda melakukan pelanggaran di saat yaitu dengan dimudahkannya Anda melakukan pelanggaran Allah SWT. Itu hakikat ujian Allah. Enggak ada penghalang. Duit ada, kesempatan ada, pokoknya tinggal mau atau enggak. Satu yang tinggal menghalangi, bagaimana hati dia berkaitan dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada hadis yang layak untuk direnungkan ikhwan, yang ini mengingatkan kepada orang-orang yang mereka suka bermaksiat ketika sedang sendirian tidak ada orang, Allah mengawasi dia. La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamata baydha. Nanti dari kiamat akan datang orang yang mereka membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, pahala yang sangat besar. Akan tapi betapa sangat tragisnya, fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah jadikan pahala sebesar gunung Tihamah yang putih ini hancur bagaikan debu yang peterbangan, enggak ada yang bisa dimanfaatkan lagi. Para sahabat yang mendengarkan kalimat Nabi sangat miris. Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sifatkan dan jelaskan tentang mereka kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka dan kami tidak mengetahui. Kata Nabi, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun walakinnakum qawmun idha khalau bimaharimillahi intahakuha. Kata Nabi, mereka adalah satu kaum, mereka adalah kawan-kawan kalian dari kulit-kulit kalian, bahkan mereka memiliki amalan malam, salat malam, akan tapi mereka satu kaum apabila sedang menyendiri di balik mata manusia, mereka asyik dengan berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah SWT, seakan-akan Allah tidak mengawasi mereka. Ini ujian yang gagal. Kutibillah, sampai sini sudah bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pekan yang akan datang, bidnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.